Nakati apa ris kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkah rindu yang engkau pamitkan ataukah sekadar lakunan? Kasih timur cukup kalbu, serikanlah purnama.